Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh. Perahu kecil terayun layang-layang di sana. Tiga malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermegah. Tiba-tiba ku sadari lampu burung camar tadi cuma kisah yang nyata di hati yang terluka. Tiada teman berbagi berita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan. Kini membawa anganku yang tadi melayang, jatuh ia kaki-kakiku. Cerita.